palsuan. Oh mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang gembara jalanan, terombang-ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dan menumpah kasih. Oh mungkinkah suratan hidupku selalu begini? Hati membeku mengingat kau, ikatan janji manismu. Oh, oh. Ku terbawa angan-angan belayan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Tiada ku mengerti mengapa terjadi peristiwa pahit menggores hati. Tertulis ku tempuh dengan kesabaran, ku sadar kebesaranmu Tuhan. Kau ikatan janji manismu. Oh, oh. Ku terbawa angan-angan belayan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Tiada ku mengerti mengapa terjadi peristiwa pahit menggores hati. Dalam hidup ini sudah tempuh dengan kesabaran, ku sadar kebesaranmu Tuhan.